Akhlakul karimah itu membutuhkan yang namanya badil. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu itu harus bersifat al-karam, kemuliaan. Bersifat kebaikan. Bersifat kebajikan-kebajikan. Maka meliputi yang pertama, an-nada al-qawliyah. Kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan dengan ucapan kita. Dengan tutur kata kita. Kata-kata yang halus. Ucapan yang manis. Kalimat-kalimat yang bagus. Di antara ucapan-ucapan yang baik, ialah ilqaus salam. Menyampaikan salam kepada orang lain yang kita jumpai. Juga raddus salam. Menjawab salamnya orang lain. Juga di dalamnya ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan perkara yang baik. Melarang dari perkara yang mungkar. Juga an-nasihah. Menasihati orang lain dengan cara yang bijak. Dan contoh-contoh yang lainnya yang berkaitan dengan an-nada al-qawliyah. Kemuliaan, kemuliaan, kebaikan, kebaikan, kebajikan, kebajikan yang sifatnya ucapan. Dengan ucapan kita. Kita berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan kita. Juga meliputi an-nada al-fi'liyah. Kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya perbuatan. Dengan tindakan. Ini meliputi banyak hal. Di antaranya ialah bazlun nada bil mal. Memberikan kebaikan-kebaikan dengan harta benda. Membantu orang lain yang membutuhkan. Membantu orang-orang yang lemah. Membantu orang-orang yang sakit. Membantu orang-orang yang fakir, yang miskin. Dengan harta yang kita miliki. Badlun nada. Juga di dalamnya, Fanafdina Azzaikumullah, termasuk yang dengan fi'il, dengan perbuatan, ialah badlun nada biljah. Memberikan kemuliaan-kemuliaan kita, kebaikan-kebaikan kita dalam bentuk al-jah. Kedudukan yang kita miliki. Tahta yang kita punya. Dengan kedudukan yang kita miliki, dengan tahta yang kita punya, kita mempermudah urusan-urusan orang lain yang berkaitan dengan perkara-perkara syar'i atau perkara mubah. Kita memperantarai untuk orang lain, kepentingan-kepentingan dia. Kita mudahkan semua urusan-urusan dia. Dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya berkaitan dengan tahta yang kita miliki, kedudukan yang kita punya. Kita berbuat baik kepada orang lain melalui kedudukan yang kita miliki. Itu biljah. Namanya biljah. Sehingga meliputi dua perkara. Kebaikan-kebaikan dengan ucapan. Juga kebaikan-kebaikan dengan perbuatan. Kemudian barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kama sayati. Badlun nada. Memberikan kebaikan-kebaikan itu ada dua macam. Yang pertama ialah. Dalam bentuk al-i'ta, memberikan sesuatu, meliputi yang saya terangkan di atas, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan meliputi dengan harta benda atau meliputi dengan kedudukan ataupun yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua disebut dengan istilah isqat. Isqat menggugurkan, menggugurkan hak kita pribadi. Artinya apa? Artinya kita semestinya mendapatkan haknya kita dari orang lain. Namun sengaja haknya kita gak diambil, haknya kita digugurkan dalam rangka berbuat baik kepada orang tadi. Contoh, kita sudah membantu orang lain dengan harta benda. Ada orang membutuhkan, dia pinjam uang kepada kita. Misal pinjam uang 10 ribu. Jangan gede-gede. 10 ribu. Barakallahu fikum. Secara prinsip, kita punya hak dari dia. Kami gitu ya. Kita punya hak uang 10 ribu yang dia pinjam. Barakallahu fikum. Yang namanya isqat, menggugurkan, menjatuhkan, artinya hak kita tadi sudah kita ambil. Ketika datang temponya, jatuh temponya, kita mengatakan kepada orang tadi, sudah Pak, jangan dipikir. 10 ribu halal untuk sampean. Nggak diambil. Itu namanya isqat. Haknya kita nggak diambil dalam rangka untuk berbuat baik pada orang tadi. Contoh yang lain. Kita dizalimi oleh orang lain. Ada pihak tertentu membolehi kita. Menyakiti kita. Menyakiti kita. Pada prinsipnya kita punya hak untuk membalas. Nah gitu ya. Ada orang datang tiba-tiba mukul kita. Pragu. Namur kita. Ada apa ini? Tahu-tahu pagi-pagi mukul-mukul seperti ini. Ada angin apa ini? Ternyata, ya ada sesuatu. Kita punya kemampuan untuk membalas. Dan memang punya hak untuk membalas. Namun kita perhatikan orang ini, kalau dibalas, malah tambah runyam urusannya. Kalau dibalas, akan tambah jauh orang ini. Tapi kalau kita gugurkan haknya kita, kita gak membalas, kita maafkan dia. Kita maafkan dia. Akan memperbaiki keadaan dirinya. Dia akan malu, dia akan segan, dia akan menghentikan tindakan kezaliman dia di kemudian hari. Maka dalam rangka untuk berbuat baik kepada orang ini, kita punya prinsip isqat, menggugurkan haknya kita. Kita maafkan. Mestinya kan balas, mukul, kan gitu ya. Tapi enggak, kita maafkan. Kita enggak mukul, balas. Kita enggak menyakiti dia. Barakallahu fikum. Dimaafkan dalam rangka untuk kebaikan dirinya. Itu namanya apa? Namanya isqat. Sehingga ada i'ta, ada isqat. I'ta memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita yang memberi. Kita menunaikan haknya dia. Kebaikan-kebaikan ucapan. Atau kebaikan-kebaikan perbuatan. Semua bentuk kebaikan. Yang kedua, isqat. Kita menggugurkan haknya kita sendiri untuk kebaikan orang lain tadi. Itu namanya badrun nada. Ini barakallahu fikum bukan pekerjaan gampang. Bukan pekerjaan gampang. Tetapi sesuatu amal yang sedemikian berat. Kenapa? Dikarenakan yang pertama kita dituntut untuk berkorban. Tidak gratis yang namanya akhlak itu. Butuh kok berkorban. Berkorban dengan harta. Berkorban dengan ucapan yang baik. Berkorban dengan nasihat. Berkorban dengan ilmu. Berkorban dengan tindakan. Berkorban dengan harta. Dengan kedudukan. Dengan takhta. Dengan apa yang kita miliki. Bahkan juga korban perasaan. Berkorban dengan perasaan kita. Sudah disakiti, diganggu, dianiaya, dizalimi. Sudah sakit hati kita. Tapi kita berkorban dalam rangka untuk kebaikan orang lain. Hadza badrun nada. Praktek di lapangan, barakallahu fikum, tidak semudah yang diucapkan. Barakallahu fiik. Namun itulah konsekuensi akhlakul karimah bersama dengan makhluk. Sehingga yang namanya akhlak bukan omongan lesan. Bukan omongan lesan, bukan disampaikan jempol, tapi harus ada konsekuensi dan kenyataan bukti di lapangan. Barakallahu fiikum. Sekarang contoh kata beliau. Belum mengatakan sih. Qala rahimahullahu ta'ala wal karamu laisa kama yadhunnuhu ba'dun nas. Yang namanya kemuliaan bukanlah yang diduga oleh sebagian pihak. Huwa an tubdhil al mal, yaitu engkau memberikan harta. Bukan semata-mata itu yang namanya kemuliaan. Ini satu bagian dari kemuliaan. Kamu ngasih harta dengan infak, dengan sedekah, dengan hibah, dengan hadiah, dengan wakaf, dengan wasiat, dengan segala bentuk pemberian harta. Bukan semata-mata ini yang namanya kemuliaan. Kamu suka ngasih duit, falas, akhlak yang mulia. Bukan semata-mata itu. Beliau mengatakan, balil karamu yakunu fi badlin nafsi, wa fi badlil jah, wa fi badlil mal. Bahkan yang namanya kemuliaan itu dalam bentuk mengorbankan jiwa, mengorbankan tahta, mengorbankan harta. Tiga. Jiwa raga, tahta, dan kedudukan yang kamu punya, harta benda. Untuk kebaikan orang lain. Untuk kebaikan orang lain. Itu namanya al-karam. Yang ini semua, ikhwan barakallahu fikum, disebut dengan al-karamul fi'li. Kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya tindakan dan perbuatan. Juga dalam bentuk badal an-nasihah, menunaikan nasihat. Badal al-ilm, menunaikan ilmu, menyampaikan ilmu. Ini semuanya berkaitan dengan kemuliaan yang sifatnya ucapan. Ucapan-ucapan. Sehingga maknanya luas. Tidak sesempit yang kita bayangkan, yang namanya orang mulia ialah orang yang suka bagi-bagi harta. Tidak. Itu diantaranya kalau di ikhlas lillahi ta'ala. Kalau di masyarakat kan yang namanya orang mulia, orang dermawan, orang yang punya kebajikan kan, yang biasa bagi-bagi duit, receh-receh gitu ya. Dia tukar pecahan ribuan banyak gitu, 2 ribuan banyak, 5 ribuan banyak, berdiri di trotoar begitu. Ada pengemis kasih 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 5.000, 5.000, 5.000. Ini orang mulia banget ini. Orangnya mulia, orangnya masya Allah, banyak kebajikannya dan segala macamnya. Kita mengatakan, ya, itu termasuk satu bentuk kemuliaan. Satu bentuk kebaikan, tapi bukan satu-satunya. Ada lagi yang lainnya lebih besar daripada itu. Badrun nafsi, mengorbankan jiwa, mengorbankan diri kita untuk kepentingan orang lain. Barakallahu fikum. Tentu kalau urusan mengorbankan jiwa, orang lainnya tadi itu mengelayak diberi yang seperti itu. Ada gitu ya? Terkait dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, terkait dengan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, terkait dengan para ulama-una, para ulama-ulama yang mulia, terkait dengan orang tua kita, terkait dengan istri kita, terkait dengan anak kita, hal-hal atau orang-orang yang memang spesial bagi kita. Kita siap untuk mengorbankan jiwa raga kita untuk memuliakan mereka. Tidak gampang korban nyawa. Siapa yang mau? Tidak semuanya mau. Oleh karena itu, ikhwan fillah a'azzakumullah, akhlakul karimah bersama dengan makhluk tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan banyak pihak. tapi lebih luas cakupannya. Seperti sebagaimana yang diterangkan di sini oleh Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka semua kebaikan kasihkan sama dia. Dan saya ingatkan yang poin pertama tadi. Di sisi yang lain, kamu harus menahan diri, jangan sampai mengganggu orang lain. Menahan diri, jangan sampai menyakiti orang lain. Enggak menyakiti, di sisi yang lain memberi. Barakallahu fikum. Kalau mau diklasifikasi, fanatina azzakumullah, diklasifikasi umat manusia ini terkait dengan dua poin ini ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah orang yang terbaik. Yaitu orang yang betul-betul menunaikan dua-duanya. Kaful adza, iya. Badlun nada, iya. Yang paling mulia. Di satu sisi tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak pernah membolimi orang lain. Tidak pernah mengganggu orang lain. Di sisi yang lain dia adalah orang yang gemar memberikan kebaikan-kebaikannya. Kemuliaannya, kebajikannya kepada pihak lain. Hadza afdalun nas, orang yang paling afdal dalam bab akhlakul karimah. Orang yang kedua, kebalikannya. Syarrun nas, orang yang paling jelek. Kebalikannya. Apa itu? Seseorang yang kebiasaan dia menyakiti orang lain, ganggu orang lain, menzalimi orang lain. Dengan ucapannya, dengan kelakuannya, dengan hartanya, dengan apapun yang dia miliki. Mengganggu orang lain. Entah mengganggu harta mereka, atau kehormatan mereka, atau bahkan mungkin darah mereka. Di sisi yang lain tidak pernah memberikan kebaikan-kebaikan dia kepada pihak lain. Jahat, terus baiknya tidak ada. Ini syarrun nas, orang yang paling jahat. Orang yang paling jahat. Barakallahu fikum. Ada pun yang ketiga. Yang ketiga barakallahu fikum. Adalah orang-orang yang kurang sisi akhlaknya. Hanya memiliki salah satunya. Yang ketiga. Orangnya kaful adza. Semata-mata tidak menyakiti orang lain. Tidak pernah mengganggu orang lain. Tapi di sisi yang lain juga tidak pernah berbuat baik sama orang lain. Ganggu tidak. Jelek tidak. Baik juga tidak. Ini kurang. Tapi lumayan. Nah gitu ya. Lumayan artinya tidak memberikan gangguan-gangguannya pada orang lain. Lumayanlah daripada ganggu. Nah gitu ya. Ganggu tidak. Menyakiti tidak. Membolimi tidak. Lumayan. Walaupun kebaikannya belum muncul. Ini kurang. Dan yang keempat ialah orang yang badlun nada. Masya Allah. Suka memberikan kebaikan-kebaikannya. Kemuliaan-kemuliaannya. Kebajikan-kebajikannya pada orang lain. Tapi di sisi yang lain juga suka menyakiti. Pedes kalau ngomong. Tajam kalau bicara. Tidak pernah menjaga perasaan orang lain. Ceplah-ceplos kalau ngomong. Dan segala macamnya. Banyak orang yang tersinggung dengan ucapan dia. Atau kata menzalimi orang lain. Dan semisalnya. Ini pun juga demikian. Belum dikatakan memiliki akhlakul karimah yang sempurna. Dikarenakan belum memenuhi dua-duanya. Yang paling afdal. Yang pertama tadi. Kaful adza. Ada pada dia. Badlun nada juga ada pada dia. Sehingga harus ada dua-duanya. Tidak semudah yang dibayangkan. Barakallahu fikum. Nah. Itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah SAW pernah bersabda dan mengatakan kepada para sahabatnya, hal unabbi'ukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang terbaik di kalangan kalian dan orang yang terjelek di kalangan kalian? Sahabat diam. Waduh. Jadi kalau disebutkan yang terbaik siapa, yang terjelek siapa? Kalau disebutkan fulan terbaik, senang dia. Kalau fulan terjelek, wah pusing dia. Diulangi sama Rasul. Maukah saya beritakan kepada kalian siapa yang terbaik di kalangan kalian, yang terjelek di kalangan kalian? Diam. Sampai 3 kali beliau mengatakan demikian. Tatkala para sahabat memahami Rasul hendak menyampaikan sesuatu, mereka mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, khairukum man yurja khairuhu. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Beliau mengatakan orang yang terbaik di kalangan kalian ialah man yurja khairuhu, seseorang yang diharapkan kebaikannya. Wa yu'manu syarruh, dan dirasa aman dari kejahatannya. Ini dikatakan dengan badlun nada dan kaful adha. Kebaikan diharapkan. Menunjukkan apa? Orang suka berbuat kebaikan. Namanya badlun nada. Wa yu'manu syarruh, dirasa aman dari kejahatan dia. Tidak pernah berbuat jahat. Namanya kaful adha. Dua-duanya ada. Ini yang terbaik. Beliau mengatakan, wa syarrukum, adapun yang paling jelek di kalangan kalian adalah man la yurja khairuhu, seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya. Wa la yu'manu syarruh, dan tidak dirasa aman dari kejahatannya. Artinya apa? Suka berbuat kejelekan, kejahatan, kezaliman, namun di sisi yang lain tidak pernah berbuat kebaikan apapun. Itu satu Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini hal-hal yang sifatnya real, bukan sifatnya teori. Maka orang tadi bisa mencapai martabat al-khairiyah yang terbaik di kalangan hamba-hamba Allah dengan menunaikan poin-poin akhlak yang dibawakan di sini. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, contoh. Fa idza ra'ayna shakhsan yaqdi hawaijan nas. Kalau kita melihat ada seseorang yang menunaikan hajatnya manusia, wa yusa'iduhum, suka membantu mereka, wa yatawajjahu fi syu'unihim, dan mengarahkan mereka, fi syu'unihim, terkait dengan urusan-urusan mereka, ila man la yastati'una al-wusul ilaih, mengarahkan mereka kepada pihak-pihak yang mereka tidak mungkin sampai kepada pihak tersebut. Artinya memperantarai orang lain. Ini dengan kedudukan. Kamu punya kedudukan, ada orang lain membutuhkan kamu, bantuan kamu. Orang ini enggak mungkin langsung ketemu dengan fulan. Si fulan orangnya tinggi kedudukannya. Maka kamu mengarahkan mereka ke sana. Kamu yang bawa. Kamu pertemukan dengan orang tadi yang mereka butuhkan. Kamu biasa kenal dengan bupati. Misalkan, kenal dengan Pak Camat, atau kenal dengan para pejabat. Ada seseorang butuh yang semacam itu, kepingin ketemu bupati, kepingin ketemu Pak Camat, kepingin ketemu pejabat untuk hajatnya dia. Ketemu langsung, tidak mungkin. Tidak pernah kenal dan segala macamnya. Susah birokrasinya dan segala macamnya. Kamu yang bawa mereka. Ayo sini, sama saya. Bawa langsung. Pak Bupati, ini ada orang mau ketemu. Tersampaikan hajatnya mereka. Itu yang dimaukan sama Syekh. Wa yansuru ilmahu bainan nas. Atau kita melihat ada orang yang menyebarkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Wa yubdhilu malahu bainan nas. Atau orang yang membagi-bagi, yang memberikan hartanya di kalangan masyarakatnya. Fa inna nasifuhu bi husnil khuluq, maka kita mensifati orang tadi dengan akhlakul karimah. Yang menunaikan hajatnya orang banyak, ini akhlaknya baik. Yang suka membantu orang lain, ini akhlaknya baik. Yang memperantarai orang lain, akhlaknya baik. Yang menyebarkan ilmunya di tengah-tengah umat, orangnya baik. Nah, yang suka bagi-bagi uang, orangnya mulia ini. Orangnya baik. Ini semuanya sifat-sifat akhlakul karimah. Kenapa? Li'annahu badrun nada. Sebab itu merupakan tindakan badrun nada, memberikan sebuah kemuliaan kepada pihak lain. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah tindakan yang jelek dengan tindakan kebaikan. Niscaya tindakan kebaikan tadi akan menghapuskan kejelekan. Artinya, tatkala kamu berbuat kejelekan, berbuat dosa, segera kamu ganti dengan kebaikan. Kebaikan tadi akan menghapuskan kejelekan tersebut. Sehingga al-hasanat yudhibna syi'at. Perkara kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlakul karimahlah kepada orang lain dengan akhlak yang mulia. Ini hadis ikhwan, sebagian ulama membaikkannya dan sebagian yang lain menghasankannya. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda, dan juga dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal wal Imam Tirmidzi, ada yang menghasankan, ada yang membaikkan. Al-muhim yang dibawakan muallif ikhwan, contoh-contoh badrun nada, menunaikan hajatnya orang, membantu orang, tayyib, memperantarai orang lain, menyelesaikan urusan dia, menyebarkan ilmu, memberikan harta. Ini adalah contoh-contoh badrun nada yang merupakan akhlakul karimah. Contoh yang lain kata beliau, wa min mukhalaqatin nasi bi khuluqin hasan, termasuk berakhlakul karimah dengan pihak lain dengan akhlak yang mulia, annaka idza zulimta, bahwasanya kamu apabila dizalimi, au usia ilaika, atau ada orang lain yang berbuat jelek kepada kamu, berbuat jahat kepada kamu, fa innaka ta'fu wa tasfah, engkau memaafkan dia dan mengampuni dia. Waqad imtadaha Allahul 'afina 'anil nas, Allah memuji orang-orang yang biasa memaafkan orang lain. Faqala fi ahli al-jannah, Allah berfirman tentang ahli al-jannah, alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra' wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat ahli al-jannah adalah orang-orang yang berinfak, menafkahkan hartanya dalam kondisi yang senang ataupun kondisi yang tidak senang, lapang ataupun sempit, seseorang yang biasa yang bisa menahan amarahnya, dan seseorang yang bisa memaafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di sini di antara sifat yang ahlul jannah ialah wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa anta'fu aqrabu litaqwa, engkau memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan mengampuni. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, berbuat islah, mendamaikan, maka pahala dia atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya ikhwan, beberapa ayat yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Di antara keutamaannya, sifatnya ahlul jannah. Sifatnya orang bertakwa. Sifatnya orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Memaafkan bukti ketakwaan. Dan orang yang memaafkan akan dikasih pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, termasuk akhlakul karimah adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang disebut dengan istilah isqat. Ada i'ta, yang pertama tadi, yang kedua ada isqat, menggugurkan haknya kita. Ada orang membolimi kita. Ada orang berbuat jahat dengan kita. Prinsipnya apa? Kita punya hak membalas. Tapi termasuk akhlakul karimah, barakallahu fikum, ialah tatkala kita punya kemampuan membalas, justru kitanya memaafkan. Itu akhlakul karimah. Itu akhlakul karimah. Namun ada rinciannya. Kita lihat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kullu insanin yattasiru bil nas, fala budda an yajida minan nasi syai'an min isaa'ah. Setiap insan yang berinteraksi dengan pihak lain pasti akan mendapati sesuatu gangguan dari pihak lain tersebut. Itu mesti, ikhwan ya. Ketika kita muamalah dengan pihak lain, tidak semuanya mulus, tidak semuanya bagus, tidak semuanya baik. Ya, namanya orang beragam. Ada orang yang mulia, ada orang yang enggak mulia, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Tatkala kita interaksi dengan pihak lain, ternyata ada orang lain yang berbuat jelek kepada kita. Kata beliau, fa mauqifuhu min hadhihi al-isaa'ah ay ya'fu wa yasfah. Maka sikap dia, sikap seorang muslim ketika disakiti, dia memaafkan dan mengampuni. Beliau mengatakan, wal ya'lam 'ilmal yaqin annahu bi'afwihi wa safhihi wa mujazatihi bil husna sawfa tanqalibu al-'adawatu bainahu wa bain akhihi ila wilayah wa sadaqah. Hendaklah dia yakini, kata beliau, dengan dia memaafkan, dengan dia mengampuni, dengan dia membalas kejelekan dengan kebaikan, yakinilah permusuhan antara dia dan teman tadi akan berubah menjadi persahabatan, kata beliau. Dulu memusuhi kamu, menzalimi kamu, menyakiti kamu. Ketika kamu maafkan dia, kamu ampuni dia, kejelekan dia kamu balas dengan kebaikan, air tuba dibalas dengan air susu, air madu. Nah gitu ya. Insya Allah, kata beliau, insya Allah, yang dulu yang memusuhi, sekarang akan segan kepada kamu. Segan kepada kamu. Takut kepada kamu. Baik sama kamu. Dulunya musuh, sekarang teman. Dulunya bermusuhan, sekarang bersahabat. InsyaAllah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tidak sama antara kebaikan dan kejelekan. Cegahlah kejelekan orang lain dengan yang terbaik. Cegahlah kejelekan orang lain dengan perbuatan yang terbaik. Sebab, kata beliau, kata Allah, sebab orang yang dulunya ada permusuhan dengan kamu, maka dia akan menjadi waliyun hamim, sahabat dekat. Dulunya musuh, tiba-tiba jadi teman yang baik. Itu nas dari Allah Tabaraka wa Taala. Beliau mengatakan, wa ta'ammalu ayyuhal 'arifuna bil lughati al-'arabiyyah. Cermatilah wahai orang-orang yang bisa bahasa Arab. Dia bisa bahasa Arab ya. Kaifa ja'at an-natijah bi idza al-fujaiyah. Bagaimana Allah menyebutkan dalam ayat ini hasil dari tindakan baik kamu dengan menyebutkan idza fujaiyah. Idza yang mengandung mana tiba-tiba. Beliau mengatakan, li'anna idza al-fujaiyah tadullu 'ala al-huduts al-fawri fi natijatiha. Yang namanya idza dengan makna tiba-tiba menunjukkan efeknya itu langsung, ya. Efeknya langsung terkait dengan hasil. Sehingga maknanya redamlah, cegahlah perbuatan jeleknya orang lain dengan perbuatan kamu yang baik, yang terbaik. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Kezaliman dibalas dengan kebaafan. Itu tidak lama, sebentar lagi. Tiba-tiba yang dulunya musuh berubah menjadi waliyun hamim, sahabat dekat, sahabat karib, orang yang baik dengan kamu. Efeknya cepat. Tidak lama. Sebab menggunakan kata-kata idza fujaiyah. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Langsung efek. Gitu bahasanya ya. Langsung efek ya. Barakallahu fikum. Itu orang berbuat jelek, malah kamu baiki. Ngefek. Langsung dia akan baik sama kamu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu nas Al-Quran. Sehingga kata beliau di awal tadi, yakinilah. Ketika ada orang yang zalim sama kamu, jelek sama kamu, kamu maafkan dia. Kamu ampuni dia. Kamu balas kejelekan dengan kebaikan. InsyaAllah. InsyaAllah. Tidak lama. Dia akan menjadi teman kamu sendiri. Dulu memusuhi, sekarang berteman. Dulu lawan, sekarang kawan. Barakallahu. Beliau mengatakan, لِأَنَّ إِذَا الْفُجَائِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى الْحُدُوثِ الْفَوْرِي فِي نَتِجَتِهَا. Sebab, إِذَا فُجَائِيَّةَ itu menunjukkan efek langsung dari hasilnya. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tiba-tiba, yang dulunya musuh kamu, sekarang bersahabat dengan kamu. Walakin, kata beliau, walakin, laisa kullu ahadin yuwaffaqu lidzalik. Namun tidak semua orang diberi taufik oleh Allah mampu berbuat demikian. Ngomongnya gampang, kenyataannya susah. Kan gitu ya? Artinya tidak mudah orang itu bisa memaafkan. Kenapa ya, Pak? Sudah dizalimi, sudah disakiti, sudah merasakan kejahatan dia, sudah sakit hati, sudah kecewa, sudah mungkin badan kita remuk-remuk, dan segala macamnya. Kita sudah lemes ini. Tidak mudah kita memaafkan. Ya, kalau sekedar fisik sih, mungkin gampang lah. Tidak apa-apa, kita masuk rumah sakit, paling diberesin, sembuh ya. Yang paling susah itu kalau sudah masalah hati. Kalau sudah hati yang ditusuk-tusuk oleh kata-kata yang pedas. Sudah kecewa. Wah, itu sembuhnya lama ya, Pak. Itu luka yang susah sembuhnya ya, Pak. Kenapa? Di hati. Dokternya gak bisa mengobati masalahnya. Nah, gitu ya. Dok, hati saya luka, dok. Disembuhkan, dok. Mana sehat, pola afiat kayak gini, kok. Iya, dok. Fisik saya sehat, tapi hati saya penuh dengan luka. Tidak gampang ya, Pak. Tidak gampang. Maka beliau mengatakan sini, walakin laisa kullu ahadin yuwaffaqu lidzalik. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah mampu berbuat demikian. Allah mengatakan setelah itu, qala ta'ala, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang mampu melakukannya melainkan orang-orang yang penyabar. Tidak ada yang mampu melakukannya melainkan orang-orang yang memiliki pahala yang sangat besar. Menunjukkan apa? Tidak semua orang mampu berbuat demikian. Ya akhi, maafkan dia. Buru-buru maafkan. Itu langsung emosi. Maafkan dia setelah yang seperti ini. Sudah biru-biru kayak gini. Suruh maafkan. Ya boleh sini. Dibokong dulu, maafkan. Ya bukan hanya maafkan ya. Suruh maafkan. Kok enak tenang gitu bahasanya dia. Nah kok enak tenang, sudah bokong-bokong, sudah biru-biru kayak gini, suruh maafkan. Tidak bisa, saya tidak terima. Dunia akhirat saya tuntut. Itu kalau kita orang punya bahasa. Allah Musta'an. Sekali lagi, kalau sudah kena hati setengah mati ya. Tidak bisa. Saya sangat kecewa dengan dia. Sakit hati saya. Dengar nama dia disebutkan sudah seperti di saya sembilu hati saya ini. Baru dengar namanya ini. Bagaimana kalau ketemu sama orangnya? Wah, rasanya itu kepingin. Wah, menghabisi dia. Luar biasa kreatifnya. Padahal dalam Islam, sifatnya orang yang bertakwa, sifatnya orang yang muhsin, yang berbuat baik, sifatnya ahlul jannah, dapat pahala besar, sifatnya orang yang sabar adalah al-afina anin nas, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Ada paham ya? Kenapa kok dikasih pahala besar? Dikarenakan amalannya berat. Berat. Nah, kamu lah ya, Pak. Jadi ngomong gampang, maafkan, ya udah maafkan. Ngomong gampang, praktek ya. Susah ya. Bahkan berkaitan dengan orang tuanya saja, susah memaafkan. Aneh kan? Orang tua, yang mungkin berbuat sesuatu terkait dengan anaknya. Mungkin dianggap kurang pas dan segala macamnya. Sakit hati tuh anak. Orang tuanya dia padahal. Orang tua sendiri. Sakit hati. Wah, kecewa sama bapaknya. Kecewa sama ibunya dan segala macamnya. Sakit hati kita. Disuruh memaafkan orang tuanya saja. Susah. Padahal mungkin tuh orang tuanya gak sadar ketika berbuat. Gak sadar ketika berucap. Atau mungkin banyak asbab lah. Tidak bisa dia bawa ke orang tuanya. Tidak bisa. Susah. Saya sudah kecewa berat sama bapak saya. Bapakmu itu. Ya, walaupun bapak saya. Susah. Hati saya. Susah sekali. Sakit sekali rasanya. Itu orang tuanya. Apalagi orang lain. Allahul musta'an. Secara kenyataan di masyarakat. Banyak orang yang punya sifat memaafkan atau banyak orang yang punya sifat balas dendam? Jawabannya? Yang kedua. Itu kondisi real. Jarang sekali ada seseorang yang punya sifat memaafkan. Jarang ya, ikhwan. Jarang sekali. Allahul musta'an. Ya, itu tadi. Saya katakan yang namanya berakhlakul karimah itu butuh pengorbanan. Yang ini korban perasaan. Korban kekecewaan ya ikhwan. Dan tidak mudah punya akhlak itu. Tidak mudah. Betul-betul konsekuensinya sangat berat. Sangat berat. Baik. Pertanyaannya adalah. Apakah setiap orang yang membolimi kita mesti dimaafkan? Jawabannya? Apakah setiap orang yang membolimi kita, yang menyakiti kita, mesti dimaafkan? Jawabannya? Jawabannya, enggak kan? Semua mengatakan, enggak. Semua mengatakan, enggak. Ada enggak semua dimaafkan. Itu menunjukkan apa ya, Fad? Memang dasar wataknya kita itu. Senangnya pengen balas, gitu loh. Iya, kalau semua dimaafkan enak Ustaz. Nah, kapan kita balasnya ini? Masa suruh sabar terus, suruh maafkan terus. Nah, kapan kita sekali-kali nyoba? Allah Ustaz. Dimaafkan semua apa enggak? Oh, dirinci. Ya, intinya kan enggak semua dimaafkan kan? Tapi, dalilnya mana? Antum mengatakan tidak semua dimaafkan. Emosinya antum, dalilnya ini, egonya antum, atau apa dalilnya apa? Pakai dalil dong. Kenapa dikarenakan ayatnya umum? Wal'afina 'anin nas. Sifatnya ahlul jannah, sifatnya orang yang bertakwa, sifatnya orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang memaafkan pihak lain. Tidak ada kata-kata dirinci. Ya, apa ya? Allah mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Engkau memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Mereka kata-kata dirinci. Dalilnya untuk mana untuk menyatakan dirinci? Ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Dalilnya mana? Nah itu tadi itu hukum qisas, itu hukum had. Itu pun ada anjuran untuk memaafkan. Kan begitu. Ada apa masalah qisas? Allah mengatakan, "Faman 'ufiya min akhihi syai'an." Barang siapa memaafkan saudaranya, itu perkara yang terbaik. Ketika ada satu anggota keluarga yang terbunuh, memaafkan, gagal hukum qisas. Harus berpindah kepada hukum diyat. Ya malah menguatkan yang saya sampaikan tadi. Suruh maafkan malah. Ya apa, dimaafkan semua benda ini. Tidak semua. Dalilnya. Nah, dalilnya ikhwan fillah jazakumullah, ayat terakhir yang dibaca malif. Di Asy-Syura ayat yang ke-40. Allah mengatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat islah, memperbaiki, maka pahala dia atas Allah. Berarti ada dua hal yang harus diperhatikan. Memaafkan, dan yang kedua, memperbaiki. Dua perkara berkaitan. Artinya, kalau Anda memaafkan orang tersebut, bisa memperbaiki keadaan dia, maafkan. Mafhumnya apa? Mafhumnya, kalau ternyata pemaafan kamu tadi tidak membuat dia baik, semakin menjadi-jadi, waktunya dicoba. Kan gitu ya? Waktunya dicoba. Kita balas kezaliman dia dengan setimpal, jangan lebih. Dengan setimpal, jangan lebih. Paham ya? Diterangkan sama Syekh berikutnya ya. قال رحمه الله تعالى وهل نفهم من هذا أن العفو عن الجاني محمود مطلقا ومأمور به kata Walid, apakah difahami dari sini memaafkan orang yang zalim dipuji secara mutlak atau diperintahkan secara mutlak? Dia mengatakan قد يفهم هذا من الآية, mungkin difahami demikian dari ayat-ayat yang dibawakan di atas. Walakin, tetapi liyakun ma'luma, hendaknya dimaklumi, kata beliau, annal afwa innama yuhmadu idha kanal afu ahmad, memaafkan orang lain itu terpuji kalau memaafkan itu menuju kepada perkara yang lebih terpuji. Memaafkan terpuji ya Ivan. Tapi dikatakan tindakan terpuji kalau menuju kepada perkara yang ahmad, yang lebih terpuji, yang lebih baik. Fa idza kana al-akhdhu ahmad fal-akhdhu afdal. Tapi kalau membalas kezaliman dia itu lebih terpuji, itu lebih baik, maka membalasnya lebih afdal. Walihada qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, berbuat islah, memperbaiki, maka pahala dia atas Allah Subhanahu wa taala. Itu mengatakan fa ja'anal 'afwa maqrunan bil islah. Dalam ayat ini Allah menjadikan pemaafan digantikan dengan memperbaiki. Ada memaafkan, ada memperbaiki. Fal 'afwu yumkin ay yakuna ghaira islah. Yang namanya pemaafan mungkin terjadi dengan tanpa memperbaiki. Ini yang gak bagus. Intinya ada pemaafan yang berujung kepada kebaikan, itu yang terpuji. Ada pemaafan yang tidak berujung kepada kebaikan, ini yang gak boleh. Jadi paham ya? Intinya tidak semua orang dimaafkan. Tapi ingat loh ya, ketentuannya dengan syariat, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosi, bukan dengan ego. Dengan syariat. Ada orang zalim sama kita, dimaafkan baik enggak ya? Nah, itu prinsipnya, dimaafkan baik enggak ya? Gitu. Dia mengatakan, ada yang zalim, dibalas enggak ya? Bukan begitu bahasanya. Tadi paham ya? Bahasanya, dimaafkan baik enggak ya? Mengedepankan pemaafan. Kalau saya maafkan, biasanya pengalamannya orang ini semakin tunduk, semakin baik sama kita orang. Dimaafkan. walaupun jiwa kamu meronta, walaupun egonya kamu berteriak, walaupun kamu kepingin membalas, diredam, dimaafkan. Baik buat dia. Jadi menggunakan prinsip agama, bukan menggunakan emosional. Ya. Tidak bisa, saya harus balas dia. Wah, tidak bisa ya kan. Semuanya dengan bimbingan, bimbingan syariat. Masya Allah. Ala kulli hal, ini panjang pembahasannya di kalangan al-mu'allif ikhwan ya. Dibawakan beberapa contoh. Contoh orang-orang yang berbuat kezaliman. Contoh masalah diat. Contoh masalah-masalah yang lainnya. Terkait dengan masalah pembunuhan. Dibawakan di sini ikhwan. Apakah pembunuh dimaafkan? Suruh bayar diat? Ataukah dikisos? Dirinci dengan rincian di atas. Kalau seandainya dia disuruh bayar dia, dimaafkan, dia akan bertobat dengan tobat dan nasuha, kapok dengan tindakannya, maafkan. Ambil dia, jangan dikisos. Tapi kalau orang ini memang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin, tidak pernah jera, tidak pernah kapok, dan segala macamnya, sekali-kali. Sirnakan dari muka bumi. Kisos. Gak pakai maaf. Kenapa? Dengan dia dikisos, dia dibunuh, maka kebaikan akan merata. Orang akan selamat dari pembunuhan, pembunuhan dia. Tapi kalau misalkan dia, apa namanya, bukan pembunuh yang ma'ruf itu. Orang yang bukan pembunuh sesungguhnya, ikhwan. Tapi entah karena apa, membunuh. Dan nampak dia orang yang ketakutan, orang yang jera, yang kapok dan segala macamnya. Orang yang baik, maka dimaafkan. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Sehingga tidak semua orang barakallahu fikum dimaafkan. Ada kalanya dimaafkan, kalau itu lebih baik bagi dia. Ada kalanya dibalas, kalau itu lebih baik bagi dia. Dengan bimbingan syariat, bukan dengan hawa nafsu. Saya potong ya, nggak saya baca ya. Walhasil, langsung loncat. Walhasil, khulasahnya ya kawan. Anna min husnil khuluk, termasuk akhlak yang baik. Al-afu aninas, memaafkan orang lain. Wahuwa min babi badlin nada. Dan memaafkan termasuk badlin nada, memberikan sesuatu kepada pihak lain. Lianna badlin nada imma i'ta'un, wa imma isqatun wal 'afu min al isqat. Sebab yang namanya memberikan sesuatu mungkin dalam bentuk i'ta, memberikan sesuatu, atau dalam bentuk isqat, menggugurkan sesuatu. Dan memaafkan orang lain termasuk menggugurkan sesuatu, yakni menggugurkan haknya kita dari orang lain, digugurkan dan dimaafkan. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Dari uraian muallif rahimahullah ikhwan, nampak sekali akhlakul karimah itu merupakan akhlak yang terpuji, amal yang sangat besar, akhlak yang apa, amal yang sangat mulia, hanya dimiliki oleh orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia. Tidak heran kalau kemudian besar pahalanya. Dikarenakan konsekuensi akhlak itu sangat besar, sangat banyak, dan susah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Muhim, kita harus berupaya semaksimal mungkin, barakallahu fikum, bagaimana caranya kita bisa memiliki akhlakul karimah. Kaful adha dan bazlun nada. Adapun yang ketiga, talaqatul wajh, ini satu bagian daripada poin yang disebutkan di atas, dan insyaAllah akan kita kaji pada perjumpaan-perjumpaan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ya? Sudah ya? Naktas. Nak bagi pertanyaan dan terima yang lainnya. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.